Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendidik, para guru rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pada malam hari ini kita bisa belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah atas nikmat sehat dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita, yang hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian insyaallah taala kesempatan kali ini kita akan membahas dari awal lagi tentang pendidikan karakter nabawiyah. Bagi yang baru mendengarkan, mudah-mudahan ini bisa mengambil manfaat hal yang mungkin baru bagi para pendengar. Kemudian bagi terutama para members atau anggota komunitas pendidikan karakter ini yang lama, mudah-mudahan bisa jadikan sebagai bahan murojaah sehingga lebih paham tentang konsep pendidikan karakter nabawiyah ini. Kesempatan kali ini kita akan mengambil tema atau judul mendidik generasi peradaban. Kalau kita bicara tentang pendidikan, tentunya hal yang paling luas lagi apabila kita pandang pendidikan ini secara menyeluruh, kemudian kita pandang lagi dari jarak yang lebih jauh lagi, sehingga ada yang mengatakan dengan istilah satelit view, jadi dipandang dari satelit, maka akan tampak bukan merupakan suatu pendidikan secara utuh, namun tampaklah pada pandangan itu adalah sebuah peradaban. Tentang peradaban ini kita bisa belajar banyak dari hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak asing bagi kita, hewan yang bisa memberikan manfaat yang besar bagi manusia, yaitu lebah. Lebah mereka hidup secara berkoloni, secara bersama-sama. Maka dari lebah ini kita bisa belajar banyak hal yang kita bisa terapkan pada sistem kehidupan kita, karena lebah ini adalah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebah-lebah ini bisa membentuk sebuah sistem yang teratur sehingga bisa menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia dan makhluk yang lain. Tentang lebah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-68 dan 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas sajarati wa minas sajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaa'ul linnas inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang, sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Hasil dari lebah ini yaitu berupa madu bagi kehidupan makhluk merupakan sesuatu yang sehingga terbentuk sistem yang sangat terap pada diri manusia. Unsur yang pertama adalah yaitu unsur pelaku dari koloni itu yaitu lebah itu sendiri. Itu koloni dari lebah itu sendiri. Jadi yang pertama adalah unsur lebah. Lebah pada koloni lebah ini itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Tidak semuanya mencari sari bunga, tidak semuanya mencari sari buah-buahan, tapi ada juga yang mereka bertugas hanya berada di sarang. Hanya yang bertugas menjaga sarang dan sebagainya. Dan ini berjalan dengan tertib dan teratur. Jadi tugas lebah itu berbeda-beda. Ini unsur yang pertama adalah lebah. Kemudian unsur yang kedua adalah sarang dari lebah itu atau tempat di mana koloni itu menjalankan sistemnya. Kemudian unsur yang ketiga itu adalah waktu, yaitu waktu di mana sistem itu berjalan. Unsur yang keempat adalah sistem. Sistem yang telah Allah ilhamkan kepada lebah itu sehingga terbentuklah koloni yang betul-betul tertib, berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, sehingga lebah itu bisa menghasilkan madu yang sangat berguna. Jadi ada empat unsur yang kalau kita perhatikan pada koloni lebah itu. Yang pertama adalah lebah itu sendiri sebagai pelaksana dari koloni itu. Kemudian yang kedua adalah sarang dari lebah itu atau tempat di mana koloni itu untuk berada. Kemudian yang ketiga adalah waktu, yaitu waktu di mana koloni itu menjalaninya. Kemudian yang keempat adalah sistem, yaitu berupa ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lebah itu sehingga mereka bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian kalau kita perhatikan dengan peradaban manusia, maka tidak jauh berbeda dengan sistem atau koloni yang ada pada lebah tersebut. Kalau kita perhatikan bahwa dalam peradaban manusia ini, yaitu lebah itu dalam hal ini adalah manusia itu sendiri. Manusia di sini adalah sebagai pelaku peradaban yang menjalankan peradaban, dan ini adalah unsur yang paling utama dalam sebuah peradaban ini. Kemudian sarang pada lebah tadi itu merupakan bumi bagi manusia, yaitu tempat di mana peradaban itu didirikan atau dibangun. Ini jadi bumi atau tanah ini adalah sebagai tempat peradaban yang dijalankan oleh manusia. Terus kemudian waktu berjalannya koloni lebah ini kalau kita sebut dalam peradaban manusia adalah zaman, di mana zaman itu atau waktu itu adalah peradaban itu sedang berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah sistem. Sistem yang ada dalam peradaban manusia dalam hal ini adalah agama. Kalau itu peradaban Islam, tentu saja sistem yang digunakan adalah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dikatakan sistem itu dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi kalau kita perhatikan, belajar dari koloni lebah tersebut bahwa unsur peradaban itu ada empat. Yang pertama adalah manusia, Yang kedua adalah bumi atau tanah. Yang ketiga adalah zaman atau waktu. Yang keempat adalah sistem, yaitu dalam hal ini adalah dinul Islam. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa sebuah peradaban itu adalah sebuah sistem yang dilaksanakan oleh manusia pada tempat dan waktu tertentu. Inilah yang dimaksud dengan peradaban. Maka kalau kita sebut peradaban yang pernah ada dan terbaik dalam sejarah manusia, yaitu peradaban ketika zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum, maka manusia-manusia pelaku peradaban ini adalah yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, tentu saja dalam bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah tempat, ya, yaitu atau tanah yang digunakan untuk membangun peradaban tersebut adalah dalam ini adalah di Jazirah Arab, dalam ini adalah pusatnya berada di kota Madinah. Kemudian zamannya adalah zaman itu, zaman di mana generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian sistem yang digunakan adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan peradaban Islam, dan itu adalah peradaban yang pernah ada di muka bumi ini, dan itu peradaban yang terbaik, yaitu peradaban sahabat radhiyallahu anhum. Terus kemudian apa fungsi dari pendidikan terhadap peradaban tersebut? Kalau kita perhatikan dari empat unsur tadi, bahwa bumi telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah hidup di atasnya. Kemudian yang kedua yaitu agama Islam, Allah lah yang telah menetapkan. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai manusia ini yaitu kita menumbuhkan atau memaksimalkan peran pelaku peradaban, yaitu manusia. Nah, menumbuhkan peran manusia sehingga betul-betul manfaat dan betul-betul memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada peradaban ini, yaitu dengan pendidikan. Oleh karena itu, posisi pendidikan dalam peradaban ini sebenarnya adalah proses pembangunan peradaban. Maka siapapun yang menjadi pendidik, dalam hal ini yang paling utama adalah orang tua, maka mereka disebut sebagai arsitek peradaban. Jadi orang tua sejatinya itu adalah dalam mendidik anaknya, secara tidak langsung mereka semua adalah sebagai arsitek peradaban. Termasuk para guru di sekolah-sekolah, di madrasah, di pondok pesantren. Mereka yang serius menekuni di bidang pendidikan, dalam mendidik generasi, sejatinya mereka semua adalah arsitek peradaban. Karena mereka sedang membangun sebuah peradaban. Nah, ini adalah peran sebuah pendidikan dalam sebuah peradaban, yaitu membangun manusianya. Agar manusia nanti itu bisa memakmurkan bumi yang menjadi tempat peradaban pada saat waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sistem yaitu dinul Islam. Ini. Nah, terus bagaimana gambaran peradaban Islam? Yang dalam hal ini tentu saja manusianya adalah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang melaksanakan peradaban itu, manusia pelaku peradaban itu adalah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dho wa sabaqa baina asabihi." Orang beriman yang satu dengan orang yang beriman yang lain seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjalin jari jemari beliau. Jadi kalau dari hadis ini kita perhatikan bahwa antara orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu di dalam menjalankan sebuah peradaban itu seperti sebuah bangunan. Bangunan ya dalam hal ini adalah sebuah bangunan peradaban itu. Yang sutu ba'du ba'du. Kemudian antara orang mukmin satu dengan yang lain itu saling menguatkan sehingga bangunan itu menjadi kokoh. Kenapa menjadi kokoh? Karena menggunakan sistem, yaitu sistem yang berdasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Nah, ini gambaran yang telah Nabi berikan dalam sebuah hadis, ya. Yang akhirnya kalau kita perhatikan bahwa sebuah bangunan itu tidak semuanya itu berupa atap. Bangunan itu tidak semuanya itu berupa lantai atau berupa pondasi semuanya. Tetapi ternyata bangunan itu terdiri dari banyak sekali komponen. Ada atap, ada tiang, ada tembok, ada lantai, ada pintu, jendela, dan sebagainya. Dari komponen-komponen bangunan itu, satu dengan yang lain itu terikat erat. Ya, yang sudu bantu bantu saling menguatkan satu dengan yang lainnya sehingga bangunan itu kokoh. Kalau antara pondasi dengan tembok itu tidak ada ikatan yang kuat, bisa jadi lepas dan bisa roboh tembok tersebut. Terus kemudian antara atap dengan tembok tidak ada ikatan yang kuat juga, maka bisa jadi atap itu juga akan roboh. Oleh karena itu, semua unsur di dalam bangunan itu yang berbeda-beda hendaknya dikuatkan dengan suatu ikatan yang sangat kuat sehingga bangunan itu menjadi kokoh. Demikian juga dengan sistem peradaban pada kaum muslimin atau kaum mukminin ini. Peran masing-masing orang yang beriman itu berbeda-beda, sebagaimana peran dari masing-masing komponen bangunan. Ada bangunan yang dia tugasnya berada di bawah terus dan sangat berat tugasnya namun tidak tampak oleh manusia, yaitu pondasi. Pondasi letaknya di bawah, tugasnya paling berat namun hampir-hampir tidak pernah dipuji oleh manusia, tidak pernah tampak oleh orang yang melihatnya. Orang hanya melihat mungkin temboknya yang indah, melihat atapnya yang bagus, namun orang tidak melihat bagaimana pondasinya. Padahal tugas pondasi itu sangat berat. Nah, kalau pondasi itu tidak berfungsi sebagaimana tugas sebagai pondasi, kemudian dia ingin tampak di atas, yang akhirnya pondasi berada di atas sebagaimana atap, maka bangunan itu tidak akan kokoh dan akan roboh. Maka kaum mukminin ini juga memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai seorang petani. Kalau memang Allah memberikan potensi pada dia itu menjadi petani yang hebat, maka konsentrasilah menjadi seorang petani yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat ini, kepada peradaban ini. Kalau Allah berikan potensi kepada seseorang menjadi ahli hadis, maka jadilah ahli hadis yang betul-betul bermanfaat bagi umat ini. Kalau memang Allah memberikan potensi menjadi seorang pedagang, maka jadilah seorang pedagang yang betul-betul bermanfaat bagi umat ini, bagi peradaban ini. Tentu saja dengan potensi atau profesi yang berbeda-beda tadi, yasudu ba'du ba'du, saling kuat persaudaraannya. Dikuatkan dengan apa? Yaitu dikuatkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun peran yang berbeda-beda namun memiliki satu kekuatan, suatu ikatan yang sangat erat, yaitu persaudaraan antara kaum muslimin. Dalam hal ini terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imanlah yang menguatkan di antara unsur-unsur tadi, unsur-unsur peran dari kaum mukminin yang berbeda-beda. Demikian juga dalam sebuah bangunan. Ya. Antara pondasi dengan tembok ada ikatan yang erat. Antara tembok dengan tiang juga ada ikatan yang erat, kemudian dengan atap pun juga ada ikatan yang erat. Antara seorang petani dengan seorang dokter, dengan peran yang berbeda, dengan seorang pengusaha, seorang guru, seorang ahli ilmu hadis, ahli dalam ilmu fikih, ahli dalam ilmu akidah, semuanya yang sutu ba'du ba'du. Karena peradaban itu membutuhkan peran yang bermacam-macam jenisnya. Maka Allah memberikan potensi yang berbeda-beda kepada masing-masing orang. Untuk apa? Menempati posisi peradaban tersebut, posisi peran peradaban tersebut. Nah, kemudian mereka, para pelaku peradaban tersebut, harus bersatu ya dalam sebuah naungan, yaitu dalam syariat agama Islam yang mulia ini. Tentu saja bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih ini. Jadi itu gambaran tentang sebuah peradaban yang intinya secara garis besar dalam pendidikan ini, dalam mendidik manusia, itu sebagaimana komponen-komponen dalam bangunan tadi. Ada yang kita didikkan kepada manusia itu, semua manusia itu harus memilikinya tanpa kecuali, yaitu keimanan untuk penguat di antara komponen tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang kita perlu kuatkan pada manusia itu yang masing-masing orang itu berbeda-beda, yaitu sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena peran dari bangunan tadi berbeda-beda, maka peran peradaban setiap manusia itu pun juga berbeda-beda. Jadi ini sudah unik, dan ini adalah tidak sama kepada masing-masing orang. Ini. Nah, kalau masing-masing orang itu menyadari perannya, kemudian didasari dengan keimanan yang sangat kuat, insya Allah Ta'ala akan terbentuk sebuah peradaban yang sangat kokoh. Ini. Nah, jadi ini dua hal yang mendasari kita dalam mendidik generasi peradaban, ya, yaitu kita kuatkan keimanan mereka agar mereka bersatu padu, kemudian mereka memiliki peran yang berbeda-beda dalam membangun peradaban ini sesuai dengan potensi unik mereka masing-masing. Ini gambaran tentang sebuah peradaban yang mana nanti selanjutnya kita pada pertemuan pertama ini kita membahas masih secara umum tentang peradaban ini, maka harapannya pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas secara detail, secara rinci bagaimana cara menumbuhkan keimanan kepada generasi yang akan datang, pada generasi peradaban. Kemudian bagaimana menumbuhkan potensi-potensi unik yang berbeda-beda Allah berikan kepada masing-masing manusia, itu juga ada metode bagaimana mendidiknya. Oleh karena itu secara garis besar ya, bahwa pendidikan itu adalah merupakan bagian dari pembangunan peradaban yang perannya adalah menumbuhkan peran peradaban bagi pelaku peradaban yaitu manusia. Dalam hal ini adalah dengan mendidik mereka. Ini. Maka bisa dikatakan para pelaku pendidikan dalam hal ini bisa guru, ustadz atau mungkin kiai dan sebagainya yang intinya mendidik generasi, dan yang paling utama adalah orang tua, mereka semua adalah arsitek peradaban. Karena pendidikan sejatinya adalah proses pembangunan sebuah peradaban. Ini yang bisa saya sampaikan tentang peradaban ini, ya, yang intinya merupakan garis besar atau pokok dari sebuah pendidikan. Ya, sebelum kita membahas yang lain, maka awal-awal kita membahas sebuah pendidikan adalah dengan memandang secara global. Sejatinya pendidikan itu dalam sebuah peradaban fungsinya seperti apa? Yaitu dalam hal ini adalah mendidik generasi peradaban. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustadz, jazakallah khair atas penjelasan materinya yang bermanfaat di kesempatan malam hari ini mengenai pembahasan mendidik generasi peradaban. Dan bagi Sobat Qurani yang mungkin ingin bertanya terkait materi kita di malam hari ini, silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089539903417 ataupun melalui live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran. Baik, langsung saja kami bacakan pertanyaan pertama yang telah masuk di WhatsApp kami. Pertanyaan pertama datang dari Ibu Irawati di Jepara, Ustadz. Beliau bertanya, Assalamualaikum. Pak Ustadz, setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya, termasuk menyekolahkan ke tempat yang agamanya bagus. Dan saya pun menyekolahkan anak saya di SDIT. Tapi ternyata anak saya terlalu lelah dalam proses belajar di sekolah tersebut. Masuk pagi diantar papahnya jam 7 dan pulang sampai rumah hampir jam 2 siang. Belum lagi ada PR yang harus dikerjakan. Apakah tindakan saya ini tepat, Pak Ustadz? Silakan. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya, Masya Allah, dari Ibu Irawati yang ada di Jepara. Ya, beliau Masya Allah luar biasa bersama suami ingin mendidik anaknya menjadi yang terbaik, sehingga menyekolahkan pada sekolah yang diyakini oleh kedua orang tersebut agamanya bagus. Perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa mendidik itu bukan seperti menginstal komputer. Manusia berbeda dengan mesin. Sehingga sejatinya pendidikan itu bukan semata-mata memasukkan berbagai materi kepada seorang anak sebagaimana kita menginstal aplikasi kepada sebuah komputer atau mesin-mesin yang lain. Tentu saja berbeda antara mesin dengan manusia, bahwa mesin tidak memiliki hati, tidak ada ruh, tapi manusia memiliki. Bahkan manusia memiliki akal, sedangkan mesin tidak memiliki akal. Ini. Nah, oleh karena itu dalam mendidik anak-anak kita seharusnya kita memperhatikan bagaimana mendidik seorang manusia yang mana manusia itu memiliki hati, memiliki perasaan, memiliki rasa lelah, memiliki sakit hati dan sebagainya. Maka oleh karena itu insya Allah ta'ala dalam kajian kita ini yang akan datang kita akan bahas lebih detail tentang bagaimana metode mendidik anak-anak kita. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang bersekolah, kemudian mereka sudah dari pagi sampai siang kelelahan, kemudian sudah ditambah PR lagi kadang-kadang sampai sore, bahkan bisa jadi sampai malam, kemudian ada lagi yang ditambah les ini, les itu. Namun banyak sekali orang tua yang mengeluh, ternyata tidak muncul kesadaran pada anak tersebut, seolah-olah ilmu yang dipelajarinya itu tidak berpengaruh, tidak ada asar, tidak membekas pada diri anak tersebut. Kadangkala orang tua berpikir bahwa bisa jadi ini materinya kurang, akhirnya ditambah lagi. Yang tadinya mungkin hanya setengah hari sekolah, akhirnya menjadi full day sampai sore. Dengan harapan apa anak akan menjadi lebih baik. Tapi faktanya, banyak sekali juga orang tua yang mengeluh. Ternyata tidak juga mempengaruhi tentang perilaku anak, akhlak anak, atau kesadaran anak. Nah maka, kalau kita kembalikan dengan kenyataan seperti ini, bisa jadi metode yang diterapkan pada anak tersebut itu kurang tepat. Sebagaimana kembali kepada peran peradaban seorang manusia tadi, bahwa dalam peran peradaban ini seorang manusia memiliki dua peran tadi, yaitu yang pertama peran yang unik, ya setiap orang itu berbeda-beda. Bisa jadi mungkin dia sebagai dokter, bisa menjadi seorang pengusaha, bisa menjadi seorang ustad, bisa menjadi seorang kiai, bisa menjadi seorang petani dan lain sebagainya. Itu peran unik. Itu peran unik pada setiap manusia. Di sisi lain tadi disebutkan bahwa yasudu ba'du ba'du, bahwa peran-peran itu harus kuat, ya, terjalin oleh sebuah persaudaraan, ikatan sesuatu yang sangat kokoh, ya, ikatan yang sangat kokoh yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasulnya. Ini. Nah, jadi ikatan itu yaitu keimanan. Maka peran kedua, peran utama dari seorang manusia dalam peradaban itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini didasari oleh keimanan kepadanya. Ini. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat peran dua tadi secara garis besar bahwa manusia dalam peradaban itu bertugas yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sangat kuat. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kemudian peran yang spesifik atau yang unik yaitu menjadi peran peradaban sesuai dengan potensinya masing-masing. Entah dia menjadi dokter, pengusaha dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kalau pendidikan itu dikaitkan dengan membangun peradaban, maka semua yang dilakukan dalam mendidik itu harus selaras dengan tujuan membangun peradaban tadi, yaitu memiliki dua peran. Nah, bisa jadi yang sering terjadi di dalam pendidikan kita secara umum, ya, kita seringnya menyamaratakan kepada semua anak, bahwa kita anggap semua anak itu sama, sehingga seolah-olah bahwa tujuan apa namanya di dalam peran peradaban itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ternyata ada tugas yang lain, yaitu sebagai pemakmur bumi, yaitu memakmurkan bumi atau tanah tempat peradaban itu sehingga betul-betul menjadi sejahtera, ya, betul-betul sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang mana peran itu adalah unik. Maka tidak semuanya kita sama ratakan kepada anak kita. Maka kita harus memperhatikan keunikan anak kita, apa kelebihan anak-anak kita, potensinya, kemudian apa kelemahan anak-anak kita. Kita harus mengakui itu pada setiap anak, dan setiap anak pun berbeda. Nah, terus itu kemudian yang kedua, yang menyebabkan anak itu kadangkala merasa kelelahan, ya, bosan untuk belajar, dan bahkan pelajaran tidak ada pengaruhnya atau efeknya pada dirinya, itu karena apa? Karena metode yang kurang tepat. Sebagaimana yang pernah kita bahas, ya, yang insya Allah juga akan kita bahas ulang pada kesempatan yang lain, yaitu tentang prioritas pendidikan. Bahwa sejatinya pendidikan yang paling pertama ditamankan kepada setiap orang, baik itu anak-anak maupun mereka yang sudah dewasa, itu yang pertama dididikan adalah keimanan. Mendidik keimanan ini dimulai dari mendidik hati. dipertumbuhkan dengan kesadaran. Menumbuhkan kesadaran ini dengan apa? Yaitu dengan empati, dengan mendengar mereka, menyayangi mereka, dengan memperhatikan mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Ini untuk menjaga hati mereka, sehingga diharapkan iman akan tumbuh dari hati mereka. Nah, bisa jadi anak-anak yang sekolahnya tadi kecapean, kelelahan itu, unsur penyadarannya belum tuntas. Mereka langsung dibiasakan, langsung diberi ilmu, padahal sejatinya bahwa ilmu diberikan sebelumnya adalah keimanan. Sebagaimana sebuah hadis dari Jundub bin Abdillah, kunna hilmanan hayawirah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ketika masih pemuda bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'lamanal iman qabla al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami iman sebelum Qur'an. Tsumma ta'lamanal Qur'an fazadna bihi imanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami Qur'an, dan dengan Al-Qur'an itu bertambahlah keimanan kami. Akan tetapi kalian pada hari ini itu belajar Qur'an dulu sebelum iman. Ini sebuah hadis yang sangat agung, yang menjadi pegangan kita dalam mendidik anak-anak kita, terutama dalam hal prioritas pendidikan. Maka yang pertama kita didikkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana menyadarkan mereka terlebih dahulu sebelum kita memberikan ilmu. Namun sebagaimana hadis tadi, bahwa kita saat ini langsung memberikan ilmu kepada anak tanpa ditumbuhkan keimanannya terlebih dahulu. Ini yang menjadi penyebab utama kenapa anak-anak itu bosan dalam belajar, karena menyelisih hadis yang telah disebutkan tadi. Demikian ya untuk Ibu Irawati di Jepara, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh kita semua yang mendengarkan, khususnya Ibu Irawati yang bertanya tadi. Kemudian pertanyaan kedua kami bacakan dari live chat YouTube, datang dari Hartati. Bismillah Ustaz, bagaimana mengkondisikan kelas yang digabung laki-laki dengan perempuannya hanya dipisah dengan sekat pembatas karena keterbatasan ruang kelas dan sumber daya gurunya? Silakan Ustaz. Pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Guru Hartati ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ibu Guru dalam mendidik anak-anak. Semoga anak-anak selalu diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah sekali untuk menerima pelajaran yang Ibu Guru berikan. Seorang pendidik adalah merupakan tugas yang sangat mulia. Bahkan di kalangan masyarakat kita terkenal bahwa seorang guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul-betul guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Namun dalam pelaksanaannya tidak sepi dari masalah, tidak sepi dari kendala, dari berbagai unsur, baik itu dari anak-anaknya, dari kepengurusannya, dari keuangannya, dan lain sebagainya. Kompleks sekali masalah pendidikan ini, dan rumit sekali. Dan sampai saat ini pun juga banyak sekali masalah-masalah dalam pendidikan yang belum bisa kita selesaikan. Antara lain dalam menghadapi kelas yang di situ satu ruangan itu ada laki-laki dan perempuannya yang hanya disekat dengan hijab atau tapir karena keterbatasan ruangan. Secara asal tidak mengapa. Seorang guru mengajar di sebuah ruangan yang mana di situ ada laki-laki dan perempuan kemudian dihijab. Kalau kelas itu kelas besar, sebagai contoh kelas yang sudah balig seperti di SMP atau SMA ya, maka kalau memang tidak ada kelas dan hanya dipisah dengan hijab tadi, kalau gurunya laki-laki, maka tempat duduk guru yang di depan itu berada di sisi laki-laki, sehingga tidak bisa dilihat langsung oleh siswa atau santriwati perempuan. Kalau ternyata yang mengajar itu adalah seorang umahat atau ibu, ya ibu guru, maka meja ibu guru itu berada di depan dari santriwatinya, sehingga anak laki-laki tidak bisa melihat ibu guru tersebut. Hal ini kalau santriwatinya sudah balig. Karena kalau sudah balig itu wajib bagi mereka itu adanya hijab ya. Bagi laki-laki ada kewajiban bagi mereka untuk menundukkan pandangan, ya, hudul basor, sehingga perlu dijaga lebih baik. Namun yang paling utama lagi, kelasnya dipisah. Yang perempuan nanti gurunya juga perempuan, yang laki-laki gurunya juga laki-laki. Namun di pendidikan kita ini sangat kurang sekali pendidik dari kalangan ibu-ibu atau perempuan atau wanita, sehingga banyak sekali para ustad-ustad terpaksa harus mengajar bagi para santriwati walaupun dengan menggunakan hijab. Itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa, tapi tetap dengan menggunakan hijab. Ini untuk kelas yang balig. Namun kalau untuk anak yang belum tamyiz, ya, masih kecil-kecil, ya, TK atau SD kelas 1 kelas 2, tidak mengapa mereka masih bercampur dari satu, ya, mereka belum tamyiz, bahkan mereka juga belum balig. Ini mereka tidak tahu tentang bagaimana tertawik lawan jenis dengan apa namanya sahwat mereka. Mereka belum tumbuh sahwatnya. Ini seandainya mereka mungkin bercanda ria tentang bagaimana bergaul dengan sesama lain jenis, ya. Kemudian ada temannya yang meledek atau mencandai, kemudian dia marah dan sebagainya. Itu sebenarnya hanya sekedar egosentris, ya, tidak terkait dengan syahwat karena mereka masih belum tamyiz. Itu tidak mengapa dicampur, ya, kalau kelasnya masih kecil. Dan yang mengajar laki-laki perempuan juga enggak masalah. Nah, ini jadi permasalahan hijab ini itu apabila berada di kelas-kelas yang besar, ya, terutama dalam hal ini kelas-kelas yang balig. Namun demikian, ya, apapun fasilitas yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan, ya, digunakanlah secara maksimal. Kalau memang terpaksa ruangannya tidak ada, ya, dengan menggunakan hijab, tapi diatur dengan sedemikian rupa sehingga terhindar dari fitnah. Ini. Insya Allah Ta'ala para ibu guru, ustadz dan ustadzah sudah paham tentang masalah hijab ini. Nah, jadi diatur sedemikian rupa. Namun yang menjadi permasalahan itu apabila justru dicampur jadi satu, kadangkala laki-laki dan perempuan duduk berjejeran, sebagaimana yang sering kita lihat di sekolah-sekolah umum. Seharusnya untuk anak-anak atau siswa yang sudah balik itu tidak terjadi demikian seharusnya, atau mungkin terjadi di bangku-bangku kuliah, ya, tetap harus dipisah, ya. Walaupun mungkin tidak ada hijab di sekolah umum tersebut, paling tidak antara bangku putri dan bangku putra itu terpisah, ya, sehingga tidak muncul fitnah di sana. Demikian, ya, yang bisa ana jawab dari pertanyaan Ibu Guru Hartati, semoga bisa memberikan manfaat. Wa ta'ala alamu bisawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk Bu Hartati dan kita semua. Dan kami beralih ke WhatsApp, pertanyaan yang telah masuk di nomor 089539903417 datang dari Lia di Cinde. Assalamualaikum. Bagaimana, ya Ustadz, cara mengajarkan anak sejak dini masalah kejujuran dan tanggung jawab? Soalnya anak kami usia 5 tahun, jika ayahnya di rumah dia nurut, tapi ketika ayahnya sedang pergi, dia bandel. Mohon solusinya. Silahkan Ustadz. Ya, dari Ibu Lia yang ada di Cinde, semoga Allah menjaga ibu dan keluarga dan memberikan petunjuk dalam mendidik anak-anak ibu. Amin. Bagaimana mendidik anak yang usia 5 tahun tentang pendidikan kejujuran? Ya, ternyata ananda itu kalau ada ayahnya itu tampak baik menurut, tapi kalau enggak ada ayahnya dia itu ternyata kadangkala bohong, ya, atau tidak menurut. Nah, perlu kita perhatikan bahwa yang pertama, 5 tahun itu adalah masa tufulah, yaitu masa di bawah tamyiz, sebelum tamyiz, di bawah 7 tahun. Masa tufulah ini anak belum memiliki tanggung jawab moral. Tamyiz saja belum, apalagi balig, sehingga tidak ada kewajiban bagi mereka. Salat pun belum diperintahkan kepada mereka, karena Nabi memerintahkan kepada setiap orang tua untuk memerintah anaknya salat itu usia 7 tahun. Sedangkan ananda masih 5 tahun, perintah salat saja belum, apalagi seperti aturan-aturan yang ketat yang menekan mereka. Ini tentu saja sebagai orang tua yang bijak dalam mendidik anak-anak tidak melakukan hal yang demikian. Kalau kita melakukan hal yang demikian, banyak tekanan, adanya mungkin pemaksaan, hukuman dan sebagainya, itu akan membuat luka hati pada diri anak. Padahal anak usia di bawah 7 tahun itu masa-masa penuntasan egosentris mereka. Ya. Egosentris mereka itu hendaknya dituntaskan pada usia itu, sehingga kepercayaan diri mereka itu tumbuh. Sebelum mereka diperintah sholat, sebelum mereka dipukul ketika enggak mau sholat, yaitu 10 tahun. Ini. Maka hendaklah anak-anak Anda yang 5 tahun itu tidak banyak diberi tekanan. Munculnya kebohongan pada anak yang 5 tahun itu kenapa? Tekanan dalam dirinya, munculnya persepsi negatif bahwa ternyata pendidikan itu tidak menyenangkan bagi mereka. Bisa jadi menganggap bahwa ayahnya itu tidak sayang kepadanya. Padahal sejatinya tidak ada ayah yang tidak sayang kepada anak. Semua ayah itu sayang. Tapi karena bahasa yang diberikan, bahasa mendidik yang diberikan kepada anak itu salah, sehingga anak itu merasa bahwa dirinya tidak disayang oleh ayahnya. Nah, karena anak ada persepsi negatif akibat luka psikis tadi, mungkin tekanan, hukuman, ancaman, dan sebagainya, akhirnya muncul persepsi negatif itu, anak akan berbohong. Dia akan cari aman ketika ada ayahnya. Karena apa? Dia pikir kalau dia berbuat ulah, maka ayahnya akan marah. Ya, maka untuk menghindari kemarahan ayahnya, dia nurut. Namun di dalam hatinya ada luka. Ya, dan luka itu akan berupa tumpahan, yaitu detok atau racun-racun. Ketika ayahnya tidak ada, maka dia dalam tanda kutip akan menjadi nakal. Padahal sejatinya tidak ada anak nakal. Anak usia 5 tahun itu tidak ada anak nakal sejatinya. Mereka tidak dosa. Ya, pena catatan amal itu diangkat sampai anak itu balig. Jadi catatan amal itu ada ketika mereka sudah balig. Ketika mereka masih 5 tahun itu enggak ada dosa bagi mereka. Kenapa kita sering mengecap mereka itu anak nakal? Nah, antara lain penyebab dia berbohong itu akibat tekanan-tekanan itu tadi. Maka apa yang harus dilakukan terhadap Ananda, yaitu mulai sekarang anak itu segera di recovery. Yang tadinya mungkin kita sering marah-marah kepada anak, kurangi marahnya. Yang tadinya sering memaksa-maksa anak, mungkin untuk memaksa ke masjid padahal mereka belum waktunya diperintah sholat, itu dikurangi dulu. Kita sifatnya menyarankan atau mengajak yang tidak memaksa. Ya. Mungkin mengajak Ananda untuk ke masjid mau bermain apa tidak. Mungkin di depan masjid ada tempat bermain dan sebagainya. Ya. Nabi memerintahkan kepada kita untuk menyuruh anak kita sholat itu setelah 7 tahun. Nah, itu mungkin akibat terlalu dini. Ya, kita memberikan materi kepada Ananda yang belum waktunya. Maka dalam pendidikan ini ada fase-fase. Ya, ada fase-fase. Bagaimana metode fase tufulah 0-7 tahun. Nanti bagaimana metode pendidikan anak tamyiz 7-10. Kemudian bagaimana metode pendidikan anak yang murahakoh 10-balig. Itu ada beda, ada perbedaan dalam memberikan metode pembelajaran. Materinya pun berbeda-beda. Masa emas penumbuhan karakternya pun berbeda-beda. Oleh karena itu, marilah para orang tua, belajarlah untuk bagaimana cara mendidik anak-anak. Sejatinya pendidikan yang paling utama tentang ilmu mendidik itu adalah orang tua yang harusnya belajar, bukan para guru. Ya, sehingga orang tua yang menjadi penanggung jawab ini tidak salah dalam mendidik anak-anaknya. Jadi kesimpulan dari pertanyaan tadi, ya, bahwa Ananda itu ada luka psikis pada dirinya. Akibat apa? Tekanan. Ya. Tekanan dari orang tua, mungkin ancaman, mungkin kemarahan dari orang tua, sehingga muncul persepsi negatif terhadap orang tua. Akhirnya anak merasa bahwa dirinya tidak disayang oleh orang tuanya. Maka muncullah kebohongan-kebohongan itu untuk apa? Anak ingin mencari aman, ya, ingin mencari jalan yang menurut dia itu selamat, gitu. Nah, cara menyembuhkannya yaitu kurangi tekanan-tekanan itu. Kalau perlu, luka psikisnya, racun-racun psikisnya itu ditumpahkan, ya, melalui egosentris mereka. Mereka tidak nakal. Kenakalan mereka itu sejatinya adalah potensi mereka yang belum tampak buahnya. Potensi unik mereka yang nanti kalau dalam peradaban ini menjadi peran yang beda-beda itu loh. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Mungkin anak kita itu bandel. Ya, suka membantah. Ya, kalau disuruh suka beralasan. Sehingga dia sebenarnya enggak ingin disuruh itu loh. Kadang sering bertengkar dengan temannya, tidak mau mengalah. Sekilas kita menganggap anak itu nakal, padahal anak masih umur 5 tahun. Maka kita harus berpikir positif, bahwa itu potensi anak kita yang semoga nanti ketika dia dewasa berperan dalam peradaban itu sebagai apa? Sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu berani menghadapi masalah, menghadapi orang. Kalau memang dia benar, kemudian ada orang yang berpendapat salah, dia akan mempertahankan pendapatnya. Jadi banyak contoh-contoh tentang kenakalan anak yang sejatinya adalah peran unik. peran unik peradaban kelak. Contoh yang lain lagi, ada seorang ibu yang kadang-kala mengeluh bagaimana cara agar anaknya itu tidak pemalu. Berbagai cara dilakukan oleh ibu tersebut, entah itu berorganisasi dan sebagainya, ternyata anak tetap pemalu. Maka sesuatu yang kita anggap kekurangan itu sejatinya sebenarnya adalah kelebihan dia, atau dengan benda apa namanya, keterampilan-keterampilan dan sebagainya. Maka kita bisa katakan bahwa mudah-mudahan ya anak kita kelak itu menjadi apa, ilmuwan, ya menjadi peneliti yang mereka itu betah berlama-lama dengan benda mati tidak ketemu orang, dan itu potensi unik mereka. Maka peran peradaban dia mudah-mudahan dia menjadi seorang ilmuwan atau peneliti atau yang lainnya. Ini jadi makanya tadi Ananda yang 5 tahun tadi, kita hendaklah berpikir positif bahwa mereka itu hebat. Jangan anggap mereka itu anak-anak bermasalah, mereka belum punya tanggung jawab moral. Sebenarnya intinya adalah di situ. Demikian ya wa ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kepada Rukia yang bertanya tadi, semoga jawaban dari Al-Ustaz dapat memberikan manfaat. Kemudian pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari live chat YouTube Ustaz, datang dari Abu Azam dari Bonang, Tangerang. Beliau menanyakan, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kapan kita bisa tahu jika anak sudah siap untuk diarahkan untuk masa depannya setelah tumbuhnya keimanan? Jazakallah khairan. Silahkan Ustaz. Ya, ya Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus dari Abu Azam di Tangerang. Semoga Allah selalu memimpin Abu Azam dalam mendidik keluarga dan anak-anaknya. Kapan kita bisa mengarahkan potensi unik anak kita setelah keimanan mereka tumbuh? Memang kita mendidik iman diawalkan terlebih dahulu, kemudian kalau kita sudah mantap bahwa anak kita itu jujur, sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai sholat, mencintai ibadah, walaupun mereka belum melaksanakan, tapi cinta sudah tumbuh ya, dan mereka sudah mulai belajar. Nah, kapan mulai diarahkan? Bahasa lebih kerennya itu kapan dijuruskan? Kemudian bahasa yang lebih khususnya lagi, kapan penjurusan untuk anak-anak kita itu? Secara konsep, ya, kalau kita kembali kepada generasi peradaban zaman dahulu, generasi peradaban terbaik zaman sahabat radhiyallahu anhum, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum mulai belajar tentang potensi uniknya, tentang bakatnya, itu ketika mereka umur belasan tahun. Dalam hal ini kurang lebih 10, 11, 12. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu magang berdagang ke Yaman, sudah keluar negeri itu. Itu usia 11 tahun. Zaid bin Tsabit 13 tahun sudah ketahuan potensinya. Maka seyogianya ya, penjurusan itu dilakukan bersamaan ketika anak itu boleh dipukul ketika mereka enggak mau sholat. Karena itu masa-masa start up atau tancap gas. Nah, sehingga diharapkan anak 10 tahun itu sudah mulai dijuruskan, kurikulumnya sudah personal. Nah, apa yang harus kita lakukan seandainya anak kita bersekolah? Sebagai contoh, ada anak kita itu yang sukanya hanya olahraga. Ya. Sukanya hanya olahraga. Kemudian di pelajaran-pelajaran sifatnya kognitif seperti matematika, kemudian bahasa lemah sekali. Maka kalau anak itu sudah 10 tahun dan ketahuan kuat di bidang olahraga itu, maka kuatkanlah potensi dia di bidang fisik. Ya, di bidang fisiknya kita kuatkan. Dan mudah-mudahan kelak dia berperan dalam peradaban dengan menggunakan apa, keterampilan fisiknya. Entah dia mungkin jadi menjadi seorang pejuang atau mujahid, entah dia mungkin dengan fisiknya dia memproduksi sebuah barang dan sebagainya. Ini itu contoh. Jadi dalam menjuruskan anak kita secara garis besar itu dibagi menjadi tiga. Ya, dibagi menjadi tiga secara garis besar, bahwa anak kita itu cerdas di bidang perasaan, cerdas di bidang pikiran atau di fisik. Ini. Kita melihat cerdasnya hanya bukan anak bukan hanya pada pikiran saja. Mereka yang nilai matematikanya bagus, ya, kognitifnya bagus kemudian dianggap cerdas, yang lain tidak. Tapi anak yang cengeng, ya, mudah menangis, hatinya peka, mudah tersinggung, itu berarti dia cerdas di bidang perasaan. Dan orang yang peka perasaannya kelak di peran peradabannya itu menjadi orang-orang yang bekerja dengan perasaan. Sebagai contoh apa? Seorang konselor, seorang psikolog, seorang perawat, relawan dan sebagainya. Itu membutuhkan empati dari perasaan yang sangat tinggi. Nah, makanya kita harus mengakui bahwa anak kita kecerdasannya di bidang perasaan, walaupun mungkin sekilas dia matematikanya lemah, tapi dia cerdasnya di bidang perasaan, dan itu harus kita akui. Maka dalam pendidikan selanjutnya, maka terkait dengan potensinya itu, ya, mulai dijuruskan sesuai dengan potensinya itu. Kemudian cerdas di bidang otak, ya, pikiran. Contoh misalnya ada anak yang nilainya bagus-bagus dalam matematika, kognitifnya bagus-bagus, ini yang sering disebut anak paling pintar, ya, anak yang hebat atau bintang kelas, biasanya disebut seperti itu. Namun kita seharusnya tidak demikian, hanya menilai anak yang hebat itu hanya yang cerdas di bidang otak, ya. Padahal kecerdasan bukan hanya otak saja. Otak saja itu masih ada yang mungkin dia di otak kiri atau otak kanan. Bahkan otak kiri saja ada otak kiri atas, otak kiri bawah. Otak kanan juga ada otak kanan atas, otak kanan bawah. Jadi sejatinya kalau kita perhatikan IQ itu atau intelligent equational question, itu sebenarnya hanya pada otak kiri sebenarnya. Ya, padahal masih ada otak kanan, masih ada perasaan, masih ada fisik dan sebagainya. Maka kita tidak adil apabila anak yang IQ-nya tinggi itu kita ada anak cerdas kemudian yang lain tidak. Padahal perlu kita ketahui bahwa kecerdasan itu tidak hanya satu. Ya, kecerdasan itu banyak, dan kalau dalam konsep kita ada 8 kecerdasan. Ya, ini ya, ada 8 kecerdasan. Nah, makanya dalam penjurusan ini, ya, ketika mereka umur 10 tahun, kita harus tahu dominan di mana anak kita. Apakah di perasaannya, apakah di otaknya, apa mungkin di fisiknya, atau mungkin 2 di antara 3 itu, atau 3-3-nya. Itu perlu kita perhatikan. Maka pendidikan selanjutnya harus diselaraskan dengan kecerdasan uniknya anak tersebut atau potensi uniknya itu. Sehingga besok kalau dia sudah dewasa, berperan dalam peradaban, itu bisa berperan secara maksimal sesuai dengan potensinya, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peradaban. Demikian ya yang bisa saya jawab untuk Abu Azam di Tangerang, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khairan. Dan semoga dapat dipahami oleh Abu Azam yang berada di Tangerang tadi dan kita semua yang mendengarkan. Masih kami bacakan via live chat YouTube Radio Mutiara Quran. Ustaz, pertanyaan datang dari Ummu Ishka. Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz, bagaimana mengatasi agar anak tetap konsisten murojaah sementara emosi anak tidak stabil naik turun? Silakan Ustaz. Iya. Ummu Iska ya menanyakan tentang agar anak itu selalu konsisten, rutin ya, istimror atau kontinu atau istiqomah dalam murojaah, dalam mengulang hafalan Al-Qur'annya. Ini terkait dengan pendidikan tahfidz. Dalam hal ini izinkan saya menjelaskan tentang bagaimana pendidikan tahfidz itu. Perlu kita ketahui kaum muslimin, para pendengar rahimani rahimakumullah, bahwa menghafal Quran itu harus pada setiap orang. Semua harus menghafal Al-Quran. Namun tidak semua orang itu berbakat dalam menghafal Al-Quran, ya. Karena kecerdasan manusia itu berbeda-beda. Jadi saya ulang lagi, menghafal Quran itu harus kepada semua orang. Semua hamba Allah harus menghafal Al-Quran. Tetapi menjadi hafid atau hafidoh itu terkait dengan potensi unik, yaitu bakat masing-masing anak. Seandainya ada anak itu tidak bakat di bidang hafid atau hafidoh, maka kita tumbuhkan kecintaan menghafal pada diri anak. Walaupun mungkin sampai lulus dia tidak menjadi hafidz atau hafidzah yang sudah hafal 30 juz, yang kita harapkan karena kecintaan sudah tumbuh, dia akan menghafal seumur hidupnya. Walaupun nanti mungkin dia menamatkan Al-Quran dalam menghafal itu umur 30, 40, bahkan mungkin jadi 50 tahun baru hafal. Tapi seumur hidupnya menghafal. Namun apabila anak kita ternyata bidangnya di bidang itu cepat sekali menghafal, ya tidak masalah kita target. Ya, kalau orang sudah potensinya di bidang menghafal itu, dia sudah tumbuh kecintaannya, itu insya Allah mungkin sebelum lulus dia sudah hafal 30 juz. Dan ini harus kita mengetahui potensi anak-anak kita yang kita hadapi setiap hari ini. Nah, sehingga perlu ada perbedaan dalam mendidik masing-masing anak, terutama dalam menghafal Al-Quran ini. Nah, kemudian kembali kepada pertanyaan dari Ummu Iska tadi, bagaimana agar anak itu istiqomah atau konsisten dalam murojaah, yaitu mengulang hafalan yang sudah dimilikinya. Orang atau anak yang sudah tumbuh kecintaan terhadap Al-Quran, ya, kemudian dia menghafal atas dasar kecintaan tersebut, kemudian dia bisa hafal, insya Allah Ta'ala selama kecintaan itu masih ada, tanpa disuruh pun dia akan tetap murojaah. Kalau ada seorang anak sudah hafal, tapi ternyata setelah selesai menghafal itu 30 juz kemudian murojaahnya susah, itu pertanda bahwa kecintaan terhadap Al-Quran itu masih kurang. Maka yang perlu kita lakukan bukan memaksa anak itu, karena mendidik hati gak bisa dengan paksaan. Ya, kecintaan itu sumbernya di hati. Maka yang kita tumbuhkan adalah bagaimana menumbuhkan cinta anak terhadap Al-Quran. Maka tadi disebutkan ini termasuk prioritas pendidikan, iman dulu sebelum Quran. Maka kalau kita ingin mengajarkan tahfidz kepada anak, maka tumbuhkan cinta dulu kepada Quran, cinta menghafal Quran. Setelah cinta tumbuh, baru kemudian kita ajarkan ilmu dalam menghafal ini. Insya Allah Ta'ala kalau dua-duanya sudah tumbuh, dia akan konsisten dalam murojaah. Jadi yang perlu dilakukan kepada ananda yang susah untuk murojaah, yang kurang konsisten, maka tumbuhlah kecintaannya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kecintaannya? Itu mungkin insya Allah Ta'ala akan kita bahas di kesempatan yang lain. Namun saya ambil garis besarnya bahwa menumbuhkan kecintaan itu adalah pendidikan hati. Pendidikan hati kita lakukan dengan apa? Dengan empati kepada anak itu. Memberikan perhatian, kasih sayang. Yang paling penting dalam pendidikan hati ini adalah teladan dari pendidik. Ini paling penting. Maka sejatinya kita jangan tergesa-gesa menyalahkan anak kita. Ya, anak saya kok tidak konsisten dalam murojaah. Pertanyaan, apakah kita sudah konsisten dalam murojaah hafalan kita? Ini. Makanya semuanya kembali kepada pendidiknya yang pertama. Jadi teladan itu penting sekali dalam pendidikan kecintaan, dalam pendidikan keimanan, dalam pendidikan hati ini. Nah, jadi maka awal-awal yang dilakukan kepada Ummu Iska yaitu marilah kita sebagai orang tua ini memperbaiki diri dulu. Ya. Bagaimana kita dalam kehidupan kita di rumah tangga? Apakah kita sudah bisa menjadi teladan bagi anak kita? Kalau belum, perbaiki diri. Kalau kita sudah bisa memperbaiki diri, kemudian untuk menumbuhkan kesadaran anak, maka kita perhatikan mereka, kita dengar keluhan mereka, kadangkala kita puji prestasi mereka. Ketika mereka salah, jangan terburu-buru kita salahkan, kita marah, tapi kita motivasi. Insya Allah Ta'ala itu akan tumbuh kecintaannya. Setelah tumbuh kecintaannya, insya Allah Ta'ala tanpa disuruh, ya, namanya orang sudah cinta, ya, itu tanpa disuruh, tanpa diminta, dia akan melakukan. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Semoga jawaban Al-Ustaz bermanfaat bagi Ummu Iska dan kita semua yang menyimak. Kemudian kami beralih ke WhatsApp. Datang dari hamba Allah di Banjarsari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai peradaban, menurut Ustaz sekarang ini peradaban apa ya? Pada zaman yang sama, apakah peradaban itu beragam menurut tempat dan atau secara global? Silakan Ustaz. Peradaban di muka bumi ini pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Banjarsari. Jadi peradaban dunia, sebagaimana terjadi peradaban terbaik pada generasi sahabat radhiyallahu anhum, pada saat itu adalah peradaban itu betul-betul hampir menguasai dunia. Peradaban itu betul-betul yang paling mendominasi dunia ini. Maka kalau ternyata saat ini itu yang mendominasi adalah mungkin peradaban-peradaban dari barat, maka bisa jadi peradaban saat ini adalah peradaban barat. Namun suatu saat nanti, suatu ketika bahwa di dalam sistem kehidupan kita ini, manusia-manusia pelaku peradaban ini memegang syariat agama Islam yang mulia ini dan dominan di dunia ini, maka bisa jadi itu adalah bangkitnya peradaban Islam. Jadi peradaban itu dilihat dari dominasi sistem yang dilaksanakan manusia pada zaman atau tempat di muka bumi ini. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir Ustaz di malam hari ini. Silakan Ustaz untuk memberi kesimpulan. Sebelum kita tutup, ya, saya simpulkan tentang materi pada malam hari ini bahwa intinya pendidikan itu adalah sejatinya adalah membangun peradaban. Sebagaimana peradaban, peran peradaban pada anak-anak kita itu unik, maka kita juga perlu menggali, mengenal keunikan anak-anak kita. Di samping itu ada hal yang harus kita tanamkan pada semua anak, yaitu keimanan. Sehingga peran-peran unik generasi yang akan datang kemudian diikat dengan keimanan yang kuat, maka harapannya mereka akan berperan dalam peradaban dengan peran yang sangat kokoh, dan terbentuklah peradaban yang sangat kokoh pada zamannya nanti. Dalam hal ini, kalau memang sistem yang digunakan adalah syariat agama Islam, maka harapannya peradaban yang dibangun adalah peradaban Islam. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang benar adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memimpin kita dalam mendidik anak-anak kita, dalam kita membangun peradaban ini, kita sebagai arsitek peradaban ini dalam mengarsiteki generasi yang akan datang sehingga menjadi generasi yang berperan dalam peradaban, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada peradaban. Semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.